بسم الله الرحمن الرحيم. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid kelima, mulai halaman 479. Kitab tercelanya takabur dan ujub. Lanjutan dari sebelumnya. Adapun hamba-hamba yang pandai, maka mereka mengatakan apa yang dikatakan oleh Atok As-Salim, yaitu ketika berhembus angin keras atau terjadi petir. Tidaklah tertimpa atas manusia oleh apa yang menimpa mereka, melainkan disebabkan aku. Dan jikalau Atok mati, niscaya mereka terlepas daripada bencana. Dan apa yang dikatakan oleh lainnya, yaitu oleh Yunus bin Ubaid al-Basri, sesudah perginya dari Arafah dengan katanya, aku mengharapkan rahmat bagi semua mereka, jikalau tidak adalah aku bersama mereka. Maka perhatikanlah perbedaan di antara dua orang itu. Yang ini bertakwa kepada Allah zahir dan batin, dan dia itu takut atas dirinya menghinakan amalnya dan usahanya. Dan yang itu kadang-kadang ia menyembunyikan riya, sombong, dengki dan busuk hati, yaitu yang menertawakan setan. Kemudian ia memohon nikmat kepada Allah dengan amalnya. Orang yang meyakini dengan penuh keyakinan bahwa dia lebih tinggi dari seseorang hamba Allah, maka sesungguhnya ia telah membatalkan semua amalnya dengan kebodohannya. Sesungguhnya kebodohan itu maksiat yang paling kecil dan suatu yang paling besar yang menjauhkan hamba dari Allah dan menetapkan dirinya bahwa dia lebih baik daripada orang lain adalah kebodohan semata-mata. Dan ia merasa aman dari rencana Allah, dan tiada akan yang merasa aman dari rencana Allah melainkan kaum yang mendapat kerugian. Sesuai dengan ayat 99 dari surat Al-A'raf. Dan karena itulah diriwayatkan bahwa seorang laki-laki disebutkan bahwa dia itu baik pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di suatu hari laki-laki itu datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, inilah orang yang kami sebutkan padamu. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sesungguhnya aku melihat pada mukanya bekas hitam dari setan. Orang itu lalu memberi salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berdiri. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, aku bertanya kepada engkau dengan nama Allah, benarkah dibisikkan engkau oleh jiwa engkau bahwa tiada dalam kaum engkau orang yang lebih baik daripada engkau? Laki-laki itu menjawab, Allahumma, ya benar. Maka Rasulullah SAW itu melihat dengan nur kematian apa yang tersembunyi dalam hati orang itu, bekas hitam pada mukanya. Ini adalah bahaya yang tiada terlepas daripadanya seseorang dari hamba, selain orang yang mendapat pemeliharaan Allah. Akan tetapi para ulama dan abid pada bahaya kesombongan itu atas tiga tingkat. Tingkat pertama, bahwa kesombongan itu menetap pada hatinya. Ia melihat dirinya lebih baik dari orang lain, selain bahwa dia itu bersungguh-sungguh bekerja dan merendahkan diri. Dan ia berbuat seperti perbuatan orang yang melihat orang lain seperti lebih baik daripada dirinya. Orang tersebut telah mantap dalam hatinya pohon kesombongan. Akan tetapi, ia potong ranting-rantingnya secara keseluruhan. Tingkat kedua, bahwa nyata yang demikian pada perbuatan-perbuatannya dengan mengangkat diri pada majelis-majelis, mendahului atas teman-teman, dan melahirkan tantangan terhadap orang yang teledor mengenai haknya. Dan sekurang-kurangnya yang demikian pada orang yang berilmu ialah memalingkan muka dari manusia, seakan-akan dia itu membuang muka dari mereka. Dan sekurang-kurang yang demikian pada seorang abid ialah bahwa ia bermasam muka dan mengerutkan kening, seakan-akan ia membersihkan diri dari manusia, menghinakan mereka atau marah kepada mereka. Dan orang yang patut dikasihani itu tidak tahu bahwa warok tidaklah pada dahi sehingga mengerut, dan tidak pada muka sehingga masam, dan tidak pada pipi atau muka sehingga dipalingkan, dan tidak pada leher sehingga ditundukkan, dan tidak pada ekor sehingga dilipatkan. Sesungguhnya warok itu pada hati. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, takwa itu di sini, dan beliau tunjukkan ke dadanya. Diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah. Maka sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk yang termulia dan yang paling takwa, dan dia adalah mempunyai akhlak terluas, yang terbanyak gembira, tersenyum dan berlapang dada. Dan karena itulah Al-Hals bin Zat'i Az-Zubaydi, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengatakan, mengherankan aku dari ulama-ulama oleh setiap yang bermanis muka dan banyak tertawa. Adapun orang yang engkau jumpai dengan kegembiraan dan ia menjumpai engkau dengan masam muka itu membangkit-bangkitkan kepada engkau dengan ilmunya. Maka kiranya Allah tidak membanyakkan yang seperti itu pada kaum muslimin. Dan jikalau Allah Subhanahu wa taala meridhai yang demikian, niscaya ia tidak berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, wahfid dan haka limanit taba'aka minal mu'minin. Artinya, dan rendahkanlah sayap engkau kepada orang-orang yang beriman yang mengikuti engkau. As-Su'ara ayat 215. Dan merekalah orang-orang yang tampak bekas kesombongan pada sifat-sifat mereka. Maka keadaan mereka itu lebih ringan daripada orang yang pada tingkat ketiga, yaitu orang yang tampak kesombongan pada lisannya, sehingga mengajaknya kepada mendakwakan bermegah-megahan, berbangga diri, membersihkan diri, menceritakan keadaan dan kedudukan, dan menyiapkan diri untuk mengalahkan orang lain pada ilmu dan amal. Adapun orang abid, maka ia mengatakan pada mengemukakan kesombongan kepada orang lain dari hamba-hamba Allah dengan katanya, siapa dia itu, apa amalnya, dan dari mana zuhudnya. Maka panjanglah lisannya pada mereka dengan mengatakan kekurangan. Kemudian ia memuji dirinya sendiri dan mengatakan bahwa aku tiada berbuka, atau artinya pada saat berpuasa, sejak itu dan itu. Aku tidak tidur malam, maksudnya ia mengerjakan salat tahajud. Aku menghatamkan Al-Quran, maksudnya menamatkan bacaan seluruh Al-Quran pada setiap hari. Si Anu tidur pada waktu sahur, artinya tidak berpuasa, dan ia tidak membanyakkan bacaan, dan kata-kata lain yang seperti itu. Kadang-kadang ia membersihkan diri secara terkandung dalam kata-kata atau tidak terus terang. Ia mengatakan, umpamanya, aku dimaksudkan oleh si Anu dengan jahat, lalu binasalah anaknya, hartanya diambil orang, atau ia sakit, atau kata-kata lain yang serupa dengan itu. Ia mendakwakan karoma bagi dirinya. Adapun membanggakan diri, maka yaitu jikalau ia berada bersama satu kaum yang mengerjakan sholat di malam hari, niscaya ia bangun berdiri dan mengerjakan sholat lebih banyak daripada sholat yang pernah dikerjakannya. Dan jikalau mereka itu sabar di atas kelaparan, maka ia memaksakan dirinya sabar untuk mengalahkan mereka dan melahirkan kekuatannya dan kelemahan mereka. Dan begitu pula, ia bersangatan pada ibadah karena takut dikatakan bahwa orang lain lebih banyak ibadahnya dari dia atau lebih kuat daripadanya pada agama Allah. Adapun orang yang berilmu, maka ia menyombongkan diri dan mengatakan, aku ahli pada beberapa ilmu dan mendalami tentang hakikat-hakikat ilmu. Dan aku melihat dari syekh-syekh itu, si Anu dan si Anu, dan engkau itu siapa? Dan apa kelebihan engkau? Dan siapa yang engkau temui dari syekh-syekh itu? Dan apa yang engkau dengar dari hadis? Semua itu untuk mengecilkan orang lain dan membesarkan dirinya sendiri. Adapun membanggakan diri, maka yaitu ia bersungguh-sungguh berdebat untuk menang dan tidak dikalahkan. Dan ia tidak tidur sepanjang malam dan siang hari pada mempelajari berbagai ilmu pengetahuan untuk memperelok diri pada upacara-upacara seperti berdebat, bertengkar, membaguskan susunan kata, menyusun kata-kata bersanjak, dan menghafal ilmu-ilmu yang ganjil, supaya ia ganjil atas teman-temannya. Ia membesarkan diri atas mereka. Ia menghafal hadis-hadis menurut bunyinya dan isnad-isnadnya, sehingga ia menolak terhadap orang yang salah hafalannya pada hadis-hadis itu. Maka tampaklah kelebihan dan kekurangan teman-temannya. Maka tampaklah kelebihannya dan kekurangan teman-temannya. Dan ia bergembira manakala bersalah seseorang dari mereka untuk ditolaknya. Dan menyusahkannya apabila teman itu betul dan berbuat baik. Karena takut bahwa temannya itu dipandang orang lebih besar daripadanya. Maka ini semua adalah akhlak sombong dan bekas-bekasnya yang dihasilkan oleh kemegahan diri dengan ilmu dan amal. Dan manakah orang yang terlepas dari semua yang demikian atau dari sebagian daripadanya? Maka menurut perasaanku, siapakah kiranya yang tahu akan akhlak ini dari dirinya dan mendengar sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan, tiada akan masuk surga orang yang dalam hatinya seberat biji sawi daripada kesombongan. Diriwayatkan Al-Qusairi dari Ali bin Ahmad Al-Waji. Bagaimana ia membesarkan dirinya dan menyombong atas orang lain? Dan Rasulullah SAW bersabda bahwa dia itu dari penduduk neraka. Dan sesungguhnya orang besar ialah orang yang terlepas dari ini. Dan orang yang terlepas dari itu, niscaya tidak ada padanya membesarkan dan menyombongkan diri. Orang yang berilmu ialah orang yang memahami bahwa Allah Ta'ala berfirman padanya, bahwa engkau pada kami mempunyai kadar atau tingkat, apa yang tidak engkau lihat kadar itu bagi diri engkau sendiri. Maka jikalau engkau melihat bagi diri engkau kadar itu, niscaya tiada kadar itu bagi engkau pada kami. Dan orang yang tiada mengetahui ini dari agama, maka nama orang berilmu padanya itu dusta. Dan orang yang mengetahui ilmu itu, niscaya haruslah tidak menyombongkan diri dan tidak melihat bagi dirinya mempunyai kadar itu. Maka itulah menyombongkan diri dengan ilmu dan amal. Ketiga, menyombongkan diri dengan keturunan dan bangsa. Maka orang yang mempunyai bangsa mulia itu menghinakan orang yang tiada mempunyai kebangsaan. Walaupun orang yang tidak berbangsa itu lebih tinggi amal dan ilmu daripadanya. Kadang-kadang sebagian mereka menyombongkan diri, lalu melihat bahwa manusia itu mempunyai harta dan budak-budak. Dia tidak mau bercampur baur dan duduk-duduk dengan mereka, dan buahnya pada lidah. Dialah membanggakan diri, lalu mengatakan kepada orang lain, "Hai orang Ajam, hai orang Hindi, hai orang Armenia, siapa engkau? Siapa bapak engkau? Adapun aku si Anu, anak si Anu. Dan di manakah orang yang seperti engkau ini berbicara dengan aku? Atau melihat kepada aku, orang yang seperti aku, engkau berbicara?" Dan kata-kata lain yang seperti itu. Itu adalah sifat yang tertanam dalam diri yang tidak terlepas daripadanya orang yang berbangsa, walaupun ia orang soleh dan berakal. Kecuali kadang-kadang tidak patut yang demikian itu daripadanya pada keadaan yang normal atau yang baik. Maka jika ia dikerasi oleh kemarahan, niscaya yang demikian itu memadamkan nur mata hatinya dan menjadi patut yang demikian itu daripadanya. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Dzar yang mengatakan, "Aku bermusuhan dengan seorang laki-laki di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu aku katakan kepada laki-laki itu, 'Hai anak wanita hitam.' Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 'Hai Abu Dzar, tinggilah engkau segantang. Tinggilah engkau segantang. Tidaklah bagi anak wanita putih mempunyai kelebihan atas anak wanita hitam.'" Diriwayatkan Ibnu Mubarak dari Abu Dzar. Lalu Abu Dzar jalan mengatakan, "Maka aku berbaring dan aku katakan kepada laki-laki tersebut, 'Bangunlah dan pijaklah atas pipiku.' Maka perhatikanlah bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperingatinya bahwa dia melihat bagi dirinya kelebihan lantaran dia anak wanita putih, dan bahwa yang demikian itu salah dan bodoh. Perhatikanlah bagaimana ia bertobat dan mencabut diri, mencabut dari dirinya pohon kesombongan dengan lekuk tapak kaki orang yang disombonginya. Karena dia mengetahui bahwa kemegahan itu tidak akan dicegah selain oleh kehinaan. Dan dari yang demikian, apa yang diriwayatkan bahwa dua laki-laki bangga membanggakan di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka salah seorang dari keduanya mengatakan kepada yang lain, 'Aku si Anu, anak si Anu.' Maka siapa engkau? Tiada ibu dari engkau." Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dua orang laki-laki bangga membanggakan diri di sisi Musa alaihissalam." Maka salah seorang dari keduanya mengatakan, "Aku si Anu, anak si Anu." Sehingga ia hitung 9 keturunan. Maka Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada Musa alaihissalam dengan firman-Nya, "Katakanlah kepada orang yang membanggakan diri itu, bahkan 9 dari isi neraka dan engkau yang ke-10 dari mereka." Diriwayatkan Abdullah bin Ahmad dari Ubay bin Ka'ab. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hendaklah kaum itu meninggalkan kesombongan dengan menyebutkan bapak-bapak mereka. Sesungguhnya mereka telah menjadi orang kayu dalam neraka jahanam. Atau sesungguhnya adalah dia lebih hina pada Allah dari kepik berkuda Mesir, atau dalam bahasa Arab yaitu al-jilan, yang menghisap dengan hidungnya kotoran." Diriwayatkan Abu Daud dan At-Tirmidzi dari Abu Hurairah. 4. membanggakan diri dengan kecantikan. Dan yang demikian itu lebih banyak berlaku di antara kaum wanita. Dan yang demikian itu mengajak kepada memandang kurang kepada orang, memalukan orang, mencaci dan menyebut kekurangan orang lain. Dan dari yang demikian itu, apa yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan, seorang wanita masuk ke tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku mengatakan dengan tanganku, begini, artinya dia itu pendek. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau sudah mencacinya. Diriwayatkan Ibnu Abi Dunya dan Al-Bayhaqi dari Aisyah radhiyallahu anha. Ini tempat kejadiannya ialah tersembunyinya kesombongan. Karena sesungguhnya jikalau Aisyah radhiyallahu anha itu juga pendek, niscaya tidak disebutnya pendek. Maka seakan-akan Aisyah itu merasa heran dengan bentuk badan wanita itu. Dan pendeknya wanita tersebut pada lembung dirinya. Lalu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan apa yang telah dikatakannya. Kelima, kesombongan dengan harta. Dari yang demikian itu berlaku di antara raja-raja mengenai gudang-gudang simpanan mereka. Dan di antara saudagar-saudagar mengenai harta benda mereka. Di antara kepala-kepala desa mengenai tanah mereka. Dan di antara orang-orang yang berbuat kecantikan pada pakaian, kuda, dan kendaraan mereka. Lalu yang kaya menghinakan yang miskin dan menyombongkan diri atasnya. Ia mengatakan kepada yang miskin itu, engkau orang susah dan miskin. Dan aku, kalau aku mau, niscaya tidak aku beli orang yang seperti engkau. Dan aku pakai menjadi pelayan orang yang di atas engkau. Siapa engkau? Dan apa yang ada pada engkau? Perabot rumahku menyamai dan lebih banyak daripada semua harta engkau. Aku berbelanja dalam sehari apa yang engkau makan dalam setahun. Semua itu adalah karena penghormatannya kepada orang kaya dan penghinaannya kepada orang miskin. Semua itu adalah kebodohannya dengan mengutamakan kemiskinan dan bahaya kekayaan. Kepada yang demikianlah diisyaratkan pada firman Allah Ta'ala. Waqala li sahibihi wa huwa yukhawiruhu ana aktsaru minka. Ana aktsaru minka malan wa azu nafaro. Artinya, lalu ia mengatakan kepada temannya ketika bercakap-cakap, harta aku lebih banyak dari harta engkau, dan pengikutku lebih banyak dari pengikut engkau. Surat Al-Kahfi ayat 34. Sehingga temannya itu lalu menjawab dengan katanya, yang artinya, kalau engkau melihat harta dan anakku kurang dari harta dan anak engkau, boleh jadi Tuhanku nanti memberikan kebajikan kepadaku lebih banyak dari hasil kebun engkau, dan kemudian dia mengirimkan petir dari langit kepada kebun engkau, sehingga kebun itu menjadi tanah yang tidak mempunyai tanaman, atau airnya lulus ke dalam sehingga engkau tidak kuasa mendapatkannya. Surat Al-Kahfi ayat 39, 40, 41. Hubungan daripadanya dengan harta dan anak. Terangkan akibat pekerjaannya dengan katanya, ya laitani lam usrik bi rabbi ahada. Artinya, aduhai, kiranya aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan seseorang pun. Surat Al-Kahfi ayat 42. Dan termasuk seperti yang demikian, kesombongan karun. Karena Allah Ta'ala berfirman, sebagai menerangkan tentang kesombongannya, yang artinya, lalu dia keluar kepada kaumnya dan perhiasannya yang indah-indah. Orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia itu berkata, "Wahai, kiranya kami mempunyai seperti apa yang diberikan Korun. Sesungguhnya dia beruntung yang besar atau bernasib baik." Surat Al-Qasas ayat 79. Keenam, sombong dengan kekuatan dan sangat garang, dan kesombongannya itu terhadap orang-orang lemah. Ketujuh, sombong dengan sebab banyak pengikut, pembantu, murid, dan hamba sahaya. Dan sombong disebabkan keluarga, kerabat, dan banyak putra. Dan yang demikian itu berlaku di antara raja-raja pada banyak membanyakkan dengan tentara. Dan di antara alim ulama pada banyak membanyakkan dengan orang-orang yang mengambil faedah dengan ilmunya atau yang belajar padanya. Kesimpulannya, maka setiap yang menjadi nikmat dan mungkin diyakini sebagai suatu kesempurnaan, walaupun pada dirinya tidak merupakan suatu kesempurnaan, niscaya mungkin ia akan menyombong dengan yang tersebut itu. Sehingga seorang mukhanat atau yang dapat membuat dirinya seperti gerak-gerik wanita akan menyombong atas teman-temannya disebabkan kelebihan pengetahuannya dan kemampuannya pada berbuat seperti mukhanat itu. Karena ia berpendapat yang demikian itu suatu kesempurnaan. Lalu ia membanggakan dirinya dengan yang demikian. Walaupun perbuatannya itu tidak lain melainkan suatu perbuatan yang terlarang. Seperti yang demikian juga orang fasik. Kadang-kadang ia membanggakan diri dengan banyaknya meminum khamar dan banyaknya berbuat jahat dengan wanita-wanita dan anak-anak muda belia. Ia menyombongkan dengan yang demikian karena disangkanya bahwa yang demikian itu suatu kesempurnaan, walaupun ia salah pada yang demikian. Maka itulah jumlahan apa yang disombongkan oleh hamba-hamba, sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Lalu menyombonglah orang-orang yang mendekati kepada sesuatu atas orang yang tiada mendekati, atau atas orang yang mendekati dengan apa yang lebih kurang daripadanya pada keyakinan. Dan kadang-kadang adalah orang yang seperti itu atau yang diatasnya pada sisi Allah Ta'ala, seperti orang yang berilmu yang menyombong dengan ilmunya atas orang yang lebih berilmu daripadanya karena persangkaannya bahwa ia lebih berilmu dan karena bagus keyakinannya pada dirinya. Kita bermohon kepada Allah Ta'ala akan pertolongan dengan kemurahan dan rahmat-Nya. Sesungguhnya Dia itu amat berkuasa atas setiap sesuatu.